Mitra Bisnis, Jumat lalu Presiden SBY mengajukan calon tunggal ke DPR untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 sampai 2018, yakni Agus Martowardoyo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda melihat pencalonan ini? Ya, kalau saya sih melihatnya ini sebagai satu jalan keluar yang sedang dicari oleh Presiden ya, mengangkat dia, mengusulkan dia sebagai Gubernur BI, karena ternyata kan Menteri Keuangan ini juga mempunyai berbagai macam persoalan-persoalan yang bisa mengganggu kinerjanya, misalnya yang sedang menghadapi ya berbagai urusan yang terkait dengan laporan-laporan mengenai KPK dan lain sebagainya itu kan. Nah, itulah yang saya kira supaya kinerja dari kabinet ini tidak kemudian makin terganggu begitu, barangkali itu adalah salah satu cara yang dipilih begitu. Nah, apakah nanti setelah jadi gubernur di BI itu akan bisa membuat beliau lebih konsentrasi atau tidak, ya itu yang harus dilihat, karena bagaimanapun juga posisi gubernur BI ini kan independen dari pemerintah dan dari DPR kan begitu. Nah, sehingga ini akan juga menjadi sorotan dari banyak pihak lagi kalau kemudian dia masih tersangkut-sangkut dengan persoalan-persoalan yang harusnya diselesaikan, misalnya yang terkait dengan Andi Malarangeng yang semuanya ini kan belum jelas gitu ya. Tetapi untuk kepentingan keutuhan atau soliditas kabinet, memang ini adalah jalan keluar yang mungkin dianggap paling baik oleh Presiden. Artinya ada muatan politis di dalamnya, Pak? Sudah sangat jelas, Mbak. Ini makanya tadi kan saya lihat bahwa ini kan upaya untuk bagaimana membuat kabinet sendiri itu lebih solid, karena kalau masih ada Menteri Keuangan di situ dengan adanya masalah-masalah ini kan berarti akan mengganggu kinerja juga kan begitu, Mbak. Nah, oleh karena itu posisi yang terbaik sekarang ini adalah BI yang tentu lebih prestisius kan, karena dia lembaga tinggi negara yang independen. Nah, perkara kemudian nanti di situ tuh akan mempunyai implikasi terhadap kepercayaan publik internasional maupun nasional, itu urusan yang berbeda. Dan yang kedua, apakah itu acceptable oleh para politisi, itu juga yang harus diperjuangkan. Tetapi kalau dari interest untuk menciptakan soliditas di kalangan kabinet, saya kira ya ini yang terbaik, saya kira. Tapi menurut Bapak, apakah Agus Marto sendiri mumpuni untuk memimpin Bank Indonesia? Kalau menurut saya, dari segi kapasitas sudah jelas ada ya, Pak. Karena beliau kan pernah juga memegang bank terbesar di Indonesia. Nah, kemudian juga posisinya pernah, ya walaupun belum lama ya, jadi Menteri Keuangan dan lain sebagainya, saya kira dia mumpuni di bidang itu. Nah, dari segi kapasitas. Tapi kan kapasitas pribadi sendiri kan juga tidak semuanya kan. Masih harus dilihat juga bagaimana dia di mata publik. Terutama mereka yang menginginkan Bank Indonesia juga mempunyai katakanlah akseptabilitas yang tinggi. Baik di publik nasional maupun di publik internasional. Kalau boleh mengusulkan nama lain, siapa menurut Bapak yang lebih berkompeten? Wah, saya kira direksi-direksi misalnya. Ya direksi dari BBI kan ada beberapa itu ya. Wakil gubernur, wakil gubernur, dari situ aja dicari orang yang lebih bagus lagi kalau memang akseptabilitasnya tinggi. Karena mereka semua kan juga melewati fit and proper gitu ya. Misalnya saja kan dulu ada ya Mulyaman atau ada juga yang sekarang jadi dirjen di Departemen Agama, si Abimanyu. Demikian politisi AS Hikam, saya Mandariska.